tapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Bukan ku menolakmu untuk mencintai. Tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian.